السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يسهرنتي. Kita akan membahas satu permasalahan yang sangat penting, yang merupakan dasar dan prinsip-prinsip ahli sunnah, yaitu berjalan bersama para ahlul ilm, berjalan bersama para ulama. Dan tentunya ini merupakan perkara yang harus secara syar'i, secara akli, dan secara waqi'. Secara syar'i diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara akal juga otomatis, tanpa bimbingan ilmu kita enggak tahu apa-apa. Secara wakil kenyataan juga demikian. Ketika kita dihadapi fitnah demi fitnah, kita enggak memiliki jalan keluar kecuali bertanya kepada para ulama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taatilah rasulnya, dan ulil amr, pemegang urusan. Maka dalam tafsir yang ditulis oleh mereka para mufassirin ahli sunnah menyebutkan ulil amr dua golongan: pemegang urusan dunia kalian dan pemegang urusan agama kalian. Pemegang urusan dunia kalian adalah para penguasa. Pimpinan kalian, penguasa kalian, pemerintah kalian. Sedangkan pemegang urusan agama adalah para ulama. Ahlul ilm, ahlul fiqh, ahlul hadis. Maka siapa yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah rasulnya, maka mereka harus mentaati pemerintahnya dan mentaati ulama'nya. Hanya saja taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, sedangkan taat kepada para ulama dan para umara, selama mereka masih di atas kebenaran dan selama perintahnya adalah al-ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan adalah pada kebaikan. Maka tergantung keadaannya. Apakah perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Maka kita taat. Tetapi kalau perintahnya tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka perintah Allah dan Rasulnya lebih diutamakan. La tuqaddim baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah pada Allah. Jangan mengalahkan ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan siapapun. Maka barakallahu fikum. Kata para ulama, man khalafa umara'ahum, siapa yang menyelisihi penguasanya, fasada dunyahu. Wa man khalafa ulama'ahu, fasada akhiratahu. Siapa yang menyelisihi penguasanya, tidak mentaati penguasanya, tidak mentaati pemerintahnya, maka akan rusak dunianya. Kacau. Demikian pula siapa yang menyelisihi dan tidak mentaati para ulama'nya, maka akan rusak akhiratnya. Akan rusak agamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan para ulama karena mereka memiliki kelebihan ilmu di atas yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini khunilina azakumullah bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Tentu tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan di awalnya tentang seorang yang qiyamul lail. Amman huwa qanitun ana'al layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Katakan, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dan sujud karena berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepadanya, takut akhiratnya. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Artinya orang yang berilmu yang dimaksud oleh Allah adalah orang-orang yang berilmu yang amilun, yang beramal, yang mengamalkan ilmunya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi'ilmi. Demikian pula Allah perintahkan kita untuk bertanya kepada para ulama. In kuntum la ta'lam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikr, ahlul ilm. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, kalau kalian enggak ngerti, tanya. Shifa'ul 'ilmi su'al. Obat dari kebodohan itu tanya. Qanabidan a'azakumullah. Beberapa orang tidak mengerti, menebak-nebak sendiri. Kayaknya ini benar, kayaknya itu benar. Sepertinya, barangkali, kaum muslimin yang saya hormati. Urusan agama, urusan jannah wan nar. Urusan agama, urusan masalah yang sangat penting. Harus dengan satu kepastian. Jangan dengan barangkali-barangkali, sepertinya-sepertinya. Tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena merekalah para ulama yang memiliki khasyah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah para ulama. Siapa yang tidak kenal Allah, tidak punya ilmu, tidak kenal sifat-sifatnya, enggak kenal nama-namanya, enggak kenal ayat-ayatnya, maka mereka tidak takut kepada Allah. Tidak cinta kepada Allah, tidak mengagungkan Allah, Tetapi para ulama karena kenal Allah, kenal sifat-sifatnya, kenal nama-namanya, kenal ayat-ayatnya, kenal apa yang disampaikan oleh Rasulnya, utusannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka menjadi orang-orang yang yakhsyallah. Menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Cinta kepada Allah. Mengagungkan Allah. Memuliakan Allah. Berharap kepada Allah. Amal juhal. Adapun orang-orang bodoh. Ada yang punya takut. Tapi tidak punya harapan. Putus asa. Karena bodoh. Bayangan dia Allah itu. Begitu jahatnya, begitu kerasnya, begitu adabnya keras, rahmatnya dilupakan sama dia. Akhirnya sesat. Ada yang sebaliknya. Hanya tahu dari satu sisi saja. Maha pengampun. Maka dia berbuat dosa dengan seenaknya. Lupa. Inna adzabi lasyadid, kata Allah. Lupa ucapan Allah Subhanahu wa taala, adabku sangat pedih. Maka dia menganggap enteng semua dosa. Hada jahil. Dia tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut pada Allah adalah orang-orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Manhum? Al-ulama. Siapa mereka? Al-ulama. Maka kalau kita tanya pada orang-orang yang memiliki khasyah, insyaAllah jawabannya dengan ikhlas di atas ilmu. Kalau kita tanya pada orang-orang yang tidak memiliki khasyah, kita khawatir diputarbalikkan agama. Kita khawatir diperjualbelikkan agama. Kita khawatir dia tidak ikhlas menjawab hanya karena kebutuhan. Menjawab karena hanya emosional. Atau menjawab hanya karena kecenderungan. Ini barakallahu fikum. Orang-orang yang tidak memiliki khasyah, na'udzubillahi min dzalik, akan menjawab sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi haula'il ulama yang kita maksud adalah ulama al-amilin, ulama alladzi lahumul khasyah, mereka memiliki khasyah, maka merekalah yang Allah Subhanahu wa taala banggakan dan muliakan dalam kalimat tadi, qul hal yastawi alladzina la ya'lamun walladzina la ya'lamun, lihat apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka Allah sejajarkan. Atau bukan Allah sejajarkan, Allah iringkan. Saya perbaiki bahasanya. Allah iringkan persaksian mereka setelah persaksian Allah dan persaksian para malaikatnya. Syahidallah. Annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Dan juga para malaikatnya. Dan juga ulul ilmi. Dan juga para ulama. Qa'iman bilqis. Mereka tegak di atas keadilan. Mereka tegak di atas al-qis. Keadilan. Allah mempersaksikan. Malaikat-malaikat mempersaksikan. Dan ulul ilmi. Para anbiya. Dan warasatul anbiya. Para nabi dan para pewaris-pewarisnya. Para nabi dan para pewaris-pewarisnya dari kalangan ulama. Mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Dan apakah orang-orang bodoh tidak mempersaksikan la ilaha illallah? Bukankah mereka mempersaksikan la ilaha illallah juga? Iya. Secara lisan na'am. Tetapi barakallahu fikum, kebanyakan mereka enggak mengerti apa kandungan makna la ilaha illallah. Sebagian mereka mengerti sedikit, itu pun tidak diyakini dalam hatinya. Sedangkan para ulama mempersaksikan bi'ilmin wa yaqin. Mereka mempersaksikannya dengan ilmu, dengan tahu apa makna la ilaha illallah. Dengan tahu apa konsekuensi-konsekuensinya. Dengan tahu apa keharusan-keharusan yang harus dia kerjakan yang dikandung dalam kalimat tadi. Tahu. Dan yakin dalam hatinya. Tetapi orang-orang yang dangkal ilmunya seringkali mereka ragu. Dan sama. Sebagaimana perkara-perkara dunia kalian. Kalau kalian melihat sendiri dengan yakin. Atau melihat sendiri, kalian yakin. Tapi kalau kalian dengarnya sedikit, katanya gak yakin. Apa betul? Gak tahu. Dengar-dengar sih begitu. Kenapa enggak yakin? Enggak tahu dia. Enggak tahu kejadiannya, dia enggak lihat, dia enggak mendengar kecuali dari kabar burung yang enggak jelas siapa yang berbicara, jujur atau tidak jujur, siqah atau tidak siqah. Maka tidak yakin. Tetapi para ulama menerima ilmu tentang la ilaha illallah dari ayat-ayat Al-Quran. Dia tahu makna ayat-ayat yang menerangkan la ilaha illallah. Para ulama tahu apa kandungan dari dalil-dalil. Apa kandungan kalimat la ilaha illallah. Dan dari hadis-hadis. Dan dari aqwal salaf. Dari orang-orang yang jujur, terpercaya, yang dipuji oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tentunya mereka sangat yakin. Sangat yakin. Maka kata Allah, syahid Allah. Annahu la ilaha illallah. Wal malaikatu wa ulul ilm. Yang mempersaksikan benar-benar la ilaha illallah. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Adalah Allah sendiri. Dan kemudian para malaikat-malaikatnya. Dan kemudian ulul ilm. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Berkait dengan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir-akhir ini. Berita-berita fitnah atau berita syubhat atau pengkaburan-pengkaburan. Maka hendaklah kita kembali kepada para ulama. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adaa'u bih. Walau rujuhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Kata Allah, jika datang pada mereka al-amr, jika datang pada mereka satu urusan, minal amni awil khauf, apakah berita tentang keamanan atau berita tentang ketakutan, ada'u bih, mereka langsung sebarkan. Kata Allah, walau rudduhu ila rasul, kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr dari mereka, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya mereka akan bisa mengerti dan bisa tahu dari orang-orang yang bisa menyimpulkan kejadian-kejadian tadi. Bisa menyimpulkan berita-berita tadi. Walaula fadlullahi alaikum. Kalau bukan karena fadilah dari Allah pada kalian. Dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan. Illa qalila, kecuali sedikit sekali. Barakallahu fikum. Lihat apa kandungan ayat ini. Kalau ada berita-berita fitnah, berita-berita keamanan, berita-berita ketakutan, berita ini, berita itu, berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan politik, jangan sembarangan disebar. Tunggu. Tanyakan pada ulil imr. Ulil amr minkum. Siapa ulil amr? Sudah kita sebutkan tadi. Ulil amr ada dua golongan. Al-ulama wal-umara. Para ulama dan umara. Wah, ini katanya sudah terjadi begini dan begitu. Ini besok sepertinya akan terjadi pemberontakan besar. Hati-hati. Jangan ikut menyebarkan isu. Tanyakan kepada yang berwenang. Ulil amr. Oh, tidak ada itu. Tidak ada. Beritanya sudah. Kita tanyakan ke pusat, tidak ada apa-apa. Selamat. Tidak terbawa dengan para provokator dan provokasi mereka. Selamat. Itu masalah dunia. Yang lebih mengerikan masalah agama. Kalau dikatakan ini, Syekh bilang begini, ada berita begitu, ada berita begini. Tanyakan pada ulil amr. Man, yang urusan agama para ulama, ahlul ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada mereka, kalau kalian tidak tahu, apa benar demikian? Dan bagaimana kalau benar? Apa nasihat para ulama terhadap kami? Apakah kami harus bersikap begini atau begitu? Ada kejadian besar, al-amn, atau khawf, yang mengerikan. Ini mengerikan sekali. Kalau terjadi, bagaimana? Tanya kepada para ulama. Qanibina a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para ulama. Dan ini keutamaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan mereka di atas kita. Di atas seluruh kaum muslimin. Sa'adatul muslimin, tokoh-tokoh kaum muslimin, panutan kaum muslimin adalah mereka para ulama. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Laulal ulama la kana an-nasu kal baha'im. Kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia itu seperti binatang ternak. Apakah terlalu berlebihan ucapan ini? Wajar-wajar saja. Ucapan ini sangat wajar karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang mereka, mereka ahlul hawa dengan kalimat inhum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka tidak lain kata Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Siapa? Ahlul ahwa. Orang-orang yang mengekor hawa nafsunya. Kal an'am. Tetapi dengan bimbingan ilmu dari para ulama, dengan ayat dan hadis, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama. Apa perbedaan binatang ternak dengan manusia? Ada yang menjawab perbedaannya adalah berakal. Qanifina azakumullah. Beberapa binatang memiliki akal dan paham. Mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang tidak bermanfaat. Dia ambil yang ini, tidak mau ambil yang itu. Punya. Lantas apa perbedaannya? Perbedaannya adalah manusia diberi kemuliaan dengan agama, sedangkan mereka tidak diberi kemuliaan agama. Kalau binatang ternak melihat siapa yang dihadapannya, lawan jenisnya, langsung dinikahi, dikawini. Enggak tanya siapa walinya, enggak tanya dia itu mahram atau bukan mahram, enggak tanya. Itu binatang ternak. Binatang ternak kalau melihat ada makanan di hadapannya, langsung dia makan. Enggak tanya ini milik siapa, ini punya siapa, ini halal apa haram. Taib, kalau ada manusia yang tidak kenal halal dan haram, apa yang ada di hadapannya dia sikat, dia makan. Sama apa enggak sama dengan sapi? Apa yang ada di hadapannya dia nikahi, dikawini, walaupun mahramnya sendiri. Apakah kena naham? Iya. Maka kata Hasan al-Basri rahimahullah, laulal ulama, kalau bukan karena ulama, lakanan nasu kalbahaim, maka niscaya manusia seperti binatang ternak, tidak terbimbing dengan agama, tidak terbimbing dengan ayat-ayat dan hadis-hadis, tidak terbimbing dengan syariat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu. Darajat, bukan satu darajat. Derajat, beberapa derajat di atas kita. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kewajiban kaum muslimin untuk memuliakan para ulama. Kewajiban kaum muslimin untuk mengangkat derajat mereka dan menghormati mereka. Jangan melecehkan mereka, jangan menjatuhkan mereka. Mereka pembimbing-pembimbing umat. Mereka pelita-pelita umat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan oleh Yahya ibn Mu'adz al-Razi rahimahullah, al-ulama arham bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Bahwasanya ulama itu lebih sayang, lebih rahmat kepada umat Nabi Muhammad ini sallallahu wasallam, lebih daripada bapak-bapak mereka sendiri, lebih daripada anak-anak mereka atau ibu-ibu mereka sendiri. Demikian dikatakan oleh beliau, Yahya bin Mu'adz al-Razi rahimahullah. Maka ada yang bertanya kepadanya, qila kaifa dzalik? Bagaimana itu? Kok bisa para ulama lebih sayang pada umat Nabi Muhammad daripada bapak-bapak mereka sendiri, daripada ibu-ibu mereka sendiri? Al dijawab oleh beliau rahimahullah, Lianna aba'ahum wa ummahatihim, karena bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia, sedangkan para ulama menjaga mereka dari api neraka. Mana yang lebih berbahaya, api dunia atau api neraka? Dan mana yang menunjukkan kasih sayang lebih besar, melindungi dari api yang kecil atau melindungi dari api yang besar? Fadhilin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Biasanya orang tua itu memperhatikan sangat dalam masalah bahaya-bahaya dunia. Hati-hati nak, jangan main di jalan, nanti kamu kecelakaan. Jangan main api, nanti terbakar. Jangan main pisau, nanti kamu demikian-demikian. Kamu terluka. Dijaga betul. Tapi agamanya, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah SWT, sebagian besar kurang memperhatikan masalah itu. Yang penting anaknya bisa sekolah, punya titel bangga. Selesai. Tetapi para ulama menjaga mereka dari api neraka. Hati-hati, ini haram. Terancam dengan nar. Hati-hati, ini melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Akan membawa kalian pada kecelakaan, kebinasaan. Akan membawa pada kesesatan. Membawa pada azab. Lihat. Alhamdulillah. Karena sayangnya sama anak, orang tua bahkan membebaskannya. Beli HP yang paling canggih. Ini nak. Motor bi, ini ambil. Komputer bi, ambil. Ini perlu ada akses internet bi. Boleh. Karena sayangnya. Ternyata anaknya jadi rusak dengan itu. Karena bin a'azakumullah. Sampai kemudian terjadi apa yang lebih mengerikan dari itu. Pergaulannya, keluar rumahnya, dan terusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi para ulama membimbing mereka dengan halal dan haram. Awas, yang ini berbahaya. Awas, yang ini haram. Ini jangan. Demikian banyaknya manusia yang katanya karena sayang pada anaknya, malah menjadikan anaknya rusak. Rusak agamanya, rusak akhlaknya. Berkata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, al-ulama fil ardi mithla an-nujumi fis sama, para ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit. Idza badat lin-nasi ihtadaw biha, kalau muncul di tengah-tengah manusia, manusia terbimbing. Mereka-mereka yang di lautan, di padang pasir, di hutan belantara, ketika melihat bintang-bintang di langit, gembira mereka. Kenapa? Tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Tahu kompasnya bagaimana, ke arah mana kami harus berjalan, terbimbing. Wabin najmihum yahtadun. Wabin najmi, dengan bintang-bintang mereka terbimbing, kata Allah. Terbimbing ke arah-arah mata angin. Dia tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Tetapi kalau ditutupi ghayum, ditutupi awan, tahayyaru, mereka mulai gelisah, bingung. Ini kita harus kemana? Demikian pula para ulama di muka bumi ini. Kalau mereka ada, manusia terbimbing. Tahu mana yang hak, mana yang batil. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari. Mana tokoh-tokoh yang bisa jadi panutan, mana tokoh-tokoh yang berbahaya dan akan menyesatkan. Mana kelompok-kelompok yang di atas hak dan mana kelompok yang di atas kebatilan. Tahu. Terbimbing. Wa idza ghabat tahayyaru. Kalau sirna, hilang para ulama, tahayyaru, mulai masyarakat bingung. Bagaimana ini? Bagaimana sikap kita? Kemana kita harus berjalan? Mana yang hak, mana yang batil? Mana yang harus kita jadikan panutan? Berdiri di persimpangan jalan. Ini mengatakan ini hak. Yang kedua menyatakan bukan, ini yang hak. Yang ketiga juga mengatakan yang ini yang paling hak. Ini Shiratal Mustaqim. Ini juga ahli sunnah. Kami juga ahli sunnah. Tapi mereka jalannya berbeda-beda. Tahayyaru, bingung kaum muslimin. Jadi yang mana yang benar? Semuanya mengaku ahlus sunnah. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian keadaan na'udzubillah kalau tidak ada para ulama, tidak ada ahlul ilmi Tidak ada para pembimbing-pembimbing yang membawakan ayat, hadis dan hujjah-hujjah, dalil-dalil. Tetapi ketika mereka ada, terang. Bintang-bintang bermunculan. Yang tadinya gelap, samar, tidak jelas, menjadi terang benderang. Jelas sekali, ini jurang yang mematikan. Ini jalan yang menyelamatkan. Kelihatan. Kenapa ada pelita-pelita umat? Ada cahaya-cahaya umat, yaitu para ulama. Maka sungguh orang yang paling picik dan paling jelek, yang paling bodoh adalah ketika adanya ulama tetapi tidak dimanfaatkan para ulama. Para ulama masih tersisa, masih ada, tetapi mereka tidak pernah mau minta bimbingan para ulama. Maka ini bukan salah para ulama, tetapi salah dia sendiri. Ada pelita banyak menerangi, tapi dia memejamkan matanya. Masih gelap kok. Ya gelap, kamu gak mau buka matamu. Buka matamu, tanya pada para ulama. Maka kamu akan mendapatkan cahaya. Akan mendapatkan setitik kecerahan. Ternyata ini yang berbahaya, ini yang menyelamatkan. Qul inna a'udzubikumullah, demikian dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Kalau muncul bintang-bintang maka manusia terbimbing ke arah yang mereka inginkan. Ketika hilang bintang-bintang, tenggelam dalam awan, maka mereka pun bingung. Demikian keadaan para ulama. Rasulullah SAW sudah menggambarkan bahwa nanti akan terjadi keadaan di mana para ulama sudah hilang. Dicabutnya ilmu. Dan bukanlah dicabutnya ilmu begitu saja dicabut. Intizaan minan nas. Tetapi dicabutnya ilmu bimautil ulama. Dicabutnya ilmu dengan matinya para ulama. Kalau mereka sudah dicabut, sudah diwafatkan, maka tidak tersisa lagi para ulama. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Maka niscaya manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutan. Oh ini tokoh agama, ini tokoh agama, ini pegangan kita. Padahal jahil. Oh yang itu barangkali sepertinya ibadahnya rajin sekali. Kamu jadi panutan saya. Coba terangkan bagaimana cara begini, bagaimana cara begitu. Padahal ibadahnya rajin, gak punya ilmu. Mungkin apa gak mungkin? Mungkin. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Yang tentunya maknanya ahlul ilmu lebih tinggi nilainya daripada ahlul ibadah. Ahli ibadah kalau enggak punya ilmu sangat berbahaya. Beribadah. Kemudian berpikir, rasanya kayak kurang mantep kalau enggak begini. Enggak punya ilmu dia. Pakai perasaannya. Ditambah sama dia. Kayaknya kurang pas kalau enggak dikasih ini. Ditambah lagi kebidahan berikutnya. Sepertinya kurang marem kalau enggak dikasih yang demikian. Ditambah. Akhirnya menjadi bid'ah muhdatsah yang Rasulullah SAW memperingatkan berkali-kali. Bahkan setiap khutbahnya, setiap ceramahnya, selalu mukaddimahnya menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, perkara baru, perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama. Ternyata orang ini, padahal semangat ibadah, tapi saya enggak punya ilmu. Akhirnya terjerumus dalam kebidaahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga Tirmizi, beliau berkata, fadlul alim ala al-'abid kafadli ala adnakum. Keutamaan alim di atas abid, alim orang yang berilmu, abid ahli ibadah. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Tinggi sekali perbedaannya. Nabi SAW dan orang yang paling rendah di antara kita. Itu perbedaannya. Antara alim dengan abid. Pernah mendengar kisah al-abid yang bernama Barsisa? Kanibidina azakumullah. Banyak dikisahkan. Diulang-ulang kisahnya. Itu sahih riwayatnya. Pendeta Barzillai ini ahli ibadah yang masya Allah di zaman Bani Israel. Tetapi dengan satu fitnah kalah dia. Kemudian terus kalah dengan fitnah yang berikutnya yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Sampai berakhir dengan mati di atas kekafiran. Pertama difitnah dengan seorang wanita, dititipi seorang wanita. Ditaruh di tempat yang terpisah. Tapi kemudian dia menengoknya atau memberikan makan kepadanya sampai kemudian terjadi na'udzubillah zina. Setelah zina, bingung dia. Kemudian berupaya untuk menutupi, saya ini orang suci di masyarakat. Kalau sampai diketahuan bahaya. Satu-satunya yang tahu cuma perempuan ini. Maka dibunuh. Dari dosa yang satu, tertimpa dosa yang lebih besar, yaitu membunuh. Kemudian setelah membunuh, masih berpikir lagi. Bagaimana saya jawab nanti? Kalau pemuda-pemuda itu bertanya tentang saudarinya, maka berdusta bahwa si fulanah meninggal karena sakit dan sebagainya. Dengan zina, kemudian membunuh, kemudian dusta. Tapi iblis membongkar rahasianya dengan mimpi-mimpi mereka, para pemuda-pemuda tadi. Maka mereka membuktikannya dengan menggali kuburnya sampai kemudian terbongkarlah aib si pendeta ini, si abid ahli ibadah ini. Sampai kemudian disalib dia dan mati perlahan-lahan. Tetapi ketika sudah hampir mati, datang orang tua. Iblis dalam bentuk orang tua. Aku bisa melepaskan engkau dari salib itu. Ya kalau kita lepaskan, dengan syarat engkau sujud kepada aku. Bagaimana aku bisa sujud? Aku dalam keadaan disalib seperti ini. Tidak perlu sujud dengan badanmu. Dengan kepalamu saja. Kamu tundukkan kepalamu. Katakan dengan niat dalam hatimu sujud kepada aku. Cukup. Maka dia turuti. Sudah kehabisan akal. Dia turuti, tundukkan kepalanya. Dan kemudian niat kalau dia sujud pada orang tua tadi yang ternyata iblis. Saat itu datang malakul maut dan dicabut nyawanya, mati dalam keadaan kafir. Qanibidina azakullah. Kok begitu mudahnya? Iya. Abid ahli ibadah yang tidak berilmu sangat mudah digoda oleh syaitan. Ada satu lagi yang dikisahkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dikisahkan seorang abid ahli ibadah yang ibadah siangnya, berpuasa malamnya, dia salat qiyamul lail. Ketika qiyamul lail, syaitan datang dalam bentuk cahaya. Aku adalah Tuhanmu. Ana rabbukumul a'la. Aku telah menganggap engkau sebagai waliku. Maka engkau aku bebaskan dari semua ikatan ibadah. Wah, gembiranya dia. Wah, alhamdulillah ya Allah. Saya sudah jadi wali dan gak perlu ibadah lagi. Dia gulung sejadahnya. Habis itu jadi orang yang paling rusak di dunia. Kenapa? Sudah tidak perlu ibadah lagi. Maka dia bermaksiat. Dia berbuat dosa. Karena sudah dijamin tadi. Katanya mengaku sebagai Tuhan. Kemudian menyatakan engkau dibebaskan dari segala macam syariat. Berarti saya sudah tingkat hakikat. Bebas untuk berbuat apapun. Mulai. Jadi rusak dalam satu godaan saja. Begitu iblis atau syaitan mendatangi orang yang sedang qiyamul lail. Bahkan bukan qiyamul lail diriwayatkan. Tidur. Kata iblis, itu lebih sulit dari yang ini. Dari yang sholat ini. Untuk digoda. Anak buah iblis penasaran, kenapa kok lebih sulit? Yang ini kok gampang banget tadi? Yang tidur ini lebih sulit. Iya, karena dia alim. Dibangunkan oleh syaitan. Dia terbangun dan muncul suara dengan cahaya. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu. Aku menyatakan begitu. Maka orang tadi mengambil sendalnya dan melemparnya. A'udzubillah min syaitan rajim. Hilang dia. Ternyata benar engkau. Wahai pimpinannya iblis. Alim lebih sulit untuk disesatkan. Kenapa dia tahu bahwa Allah SWT tidak mungkin tajalla menampakkan dirinya pada seorang hamba. Musa alaihi salam yang menyatakan, ya Allah, arini, perlihatkan kepadaku aku ingin melihat engkau. Arini anzur ilaik. Apa kata Allah? Lantarani, engkau enggak akan bisa melihatku. Musa alaihi salam dikatakan engkau enggak akan bisa melihatku di dunia maksudnya. Walakin anzur ilal jabali, tapi lihatlah gunung itu. Kalau dia diam di tempatnya, fasaufa tarani, engkau bisa melihat aku. Tetapi kalau dia tidak tepat di tempatnya, maka engkau enggak akan bisa melihat aku. Apa ayat berikutnya? Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan diri pada gunung, gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur pingsan enggak sadarkan diri. Alaihi salam. Kok tiba-tiba ada seorang didatangi, Rabnya aku, Rab kamu. Lempar dengan sendal. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini jelas syaitan. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu. Dan juga dengan ilmu. Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la. Tetapi Allah sendiri ketika mengenalkannya kepada Musa tidak menyatakan ana rabbukum. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah. Kenapa ikhwan ibn a'azak mulakan al-Rab? Bisa bermakna penguasa, bisa bermakna pemelihara, bisa bermakna. Maka mereka tidak berani menyatakan anallah. Selalu menyatakan dengan ana rabbukum. Pakainya Rab. Sehingga bisa berlari. Kamu kok ngaku-ngaku? Maksud saya Rab itu ini. Maksud saya Rab itu itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga ketika pasukan bergajah akan menghancurkan Ka'bah, Abdul Muttalib yang dianggap tokoh orang Quraisy enggak ngurus dan mengatakan ana rabbul ibil. Ana rabbul ibil. Wal Ka'bah laha rabbuha, adapun Ka'bah punya Rabb sendiri. Silakan kalau berani. Itu Abdul Muttalib di masa jahiliyah. Menyatakan ana rabbul ibil, aku pengembala unta, aku ini hanya memelihara unta, yang memelihara alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah al-alim, orang yang alim mereka akan kuat kokoh di atas agama karena ilmunya, menambah keyakinannya, menambah imannya, menambah tsabat wal istiqamah. Adapun 'abid, ahli ibadah tidak punya ilmu, sangat-sangat-sangat berbahaya. Bisa jadi ibadahnya akan dirubah-rubah oleh dia dengan anggapan itu baik. Ini kan bagus, ini kan baik, ini kan bagus. Sampai rusak ibadahnya. Atau dengan satu syubhat saja berubah. Seperti yang tadi. Sufi yang menyatakan saya sudah sampai tingkat hakikat. Tadi malam saya didatangi wangsit. Didatangi ilham, didatangi wisik. Terbisik padaku, engkau aku angkat menjadi waliku. Dan engkau aku bebaskan dari syariat. Kasihan. Dengan mimpi kamu percaya? Dengan qala Allah fil Quran, engkau enggak percaya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran sekian kali, wa'budullah, wa'budullah, wa'budullah. Atii Allah wa atur Rasul, atii Allah wa atur Rasul. Enggak dipedulikan, enggak digubris. Sedangkan mimpimu semalam, kamu pegang kuat-kuat. Ini adalah bukti kalau saya sudah menjadi wali Allah. Batal semua syariat Al-Quran hanya karena mimpimu. Jahil, itu namanya bodoh. Qul inna a'udzubika min syarril ma'asi rabbati. Kembali kepada pembahasan kita. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, fadlul 'alimi 'alal 'abid. Keutamaan orang yang beribadah dan orang yang 'alim. Keutamaan orang yang 'alim di atas orang yang beribadah seperti keutamaanku di atas yang paling rendah di kalangan kalian. Qanibina a'azakumullah, di antara keutamaan para ulama yang lainnya adalah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Disebutkan sanadnya oleh Imam Bukhari sampai kepada Muawiyah, bahwasanya Muawiyah khatiban Kata Humaid ibn Abdurrahman, aku melihat Muawiyah berdiri sebagai khatib di mimbar berkhutbah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia berkata, sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan maka Allah faqihkan dia dalam agama. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti wa lan tazalu hadhihi al-umma qa'imah ala amrillah la yadhurruhu man khalafahum hatta yati amrullah. Kata Muawiyah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Allah akan jadikan dia faqih, alim dalam agama. Wa innama ana qasim, sesungguhnya aku hanya membagi, Allah yang memberi. Ini ketika Rasulullah mengajarkan ilmu. Rasulullah SAW hanya membagi, Allah yang memberi. Maka siapa yang Allah kehendaki, Allah kasih dia ilmu, Allah kasih dia fiqh, Allah kasih dia pemahaman yang lurus. Kemudian beliau berkata, walan tazal hadhil ummah, akan tetap umat ini di atas kebenaran. La yadurruhum, tidak akan merusak mereka, tidak akan mengganggu mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Undur barakallahu fikum. Lihatlah barakallahu fikum hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan bahwa orang yang diberi ilmu, diberi fiqh, berarti orang itu dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Berarti dia orang yang yuridullahu bihi khaira, orang yang Allah kehendaki dengannya kebaikan. Kalau harta dunia enggak bisa jadi ukuran. Yang dikasih dunia berarti disayang oleh Allah, dikehendaki kebaikan, belum tentu. Kalau yang diberi miskin berarti enggak disukai oleh Allah, belum tentu juga. Karena itu enggak bisa dijadikan ukuran sama sekali. Bahkan Allah tegur mereka-mereka yang mengukur dengan dunia. Allah tegur mereka-mereka yang mengukur sesuatu kecintaan Allah, kasih sayang Allah dengan dunia. Kalau diberi kebaikan-kebaikan, dilapangkan rezekinya, qala rabbi akraman, Rabbku menyayangi aku. Tetapi kalau Allah jadikan dia miskin, Allah jadikan dia kurang, Allah jadikan dia pengsara, qala rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Kala, tidak sekali-kali. Itu tidak jadi bukti. Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan miskin, dalam keadaan baju besinya digadaikan, masih punya hutang belum dibayar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka Tagut, Fir'aun, diberi oleh Allah kekayaan sedemikian banyaknya. Demikian pula Qarun, penentang Nabi Musa alaihi salam, juga diberi oleh Allah kekayaan yang kunci-kunci gudangnya tidak sanggup dipikul oleh 8 orang yang kuat. Kunci gudangnya, satu kunci berapa? Qanibina azakumullah, yang disimpan dalam gudang tersebut. Tetapi ketika ada orang yang berharap, duhai kiranya aku seperti Qarun, ditentang oleh Nabi Musa. Kenapa mau katakan seperti itu? Sampai kemudian ketika diazab oleh Allah, ditenggelamkan dalam bumi dia dan harta kekayaannya seluruhnya, baru mereka menyatakan, duhai kiranya aku tidak seperti Qarun. Khamilina'azakumullah, tidak jadi ukuran. Tetapi kalau agama, bisa jadi ukuran. Agama dalam artian yang sebenarnya, ilmu wal'amal. Karena agama tidak dikatakan agama kalau cuma teori. Tapi ada Ustaz, orang yang alim, berilmu, tapi kayak gini, tapi kayak gitu, tapi bejat akhlaknya, sesat dia, begini dan begitu. Itu bukan yang dimaksud dalam pembahasan kita. Bahkan para ulama sering membedakan antara ilmu wal amal itu dengan ilmu wad-din. Ilmu wad-din. Masya Allah, hadar rajul lahu ilmun wad-din. Memiliki ilmu dan din. Apa maknanya? Memiliki ilmu secara teorinya, dan dia memiliki din pengamalannya. Barakallahu fikum. Maka yang kita bahas yang demikian. Dan yang disebut dalam hadis ini juga yang demikian. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Alim bisyariah, dan dia amil biha, orang yang mengamalkan dengan syariat. Akhlaknya sesuai syariat, ibadahnya sesuai syariat, dakwahnya sesuai syariat, sikapnya sesuai syariat. Siapa yang dijadikan kawan, siapa yang dijadikan lawan, siapa yang dimusuhi, siapa yang dicintai, sesuai dengan syariat. Ini yang dikatakan orang ini yuridullahu bi khaira. Tetapi mereka-mereka yang sebaliknya, berarti tidak dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Ini menunjukkan ikhwan fillah na'azakumullah keutamaan berikutnya dari para ulama. Apa itu keutamaan berikutnya berarti? Mereka para fuqaha, para ulama, al-amilin. Hum, mereka adalah orang yang yuridu bihim khaira. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Masya Allah. Potongan hadis tadi. Yang kedua, potongan kedua. Ada kalimat, la tazalu hadhil ummah. Dalam riwayat disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi. Kata Imam Bukhari, wahum ahlul ilmi. Lihat kata Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari fiqihnya pada judul-judul bab. Judul babnya terlihat fiqihnya Bukhari. Rahimahullah. Bab. Qawlu. Qawlu Nabi SAW. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq. Wahum ahlul ilmi. Kemudian dibawakan dalil-dalilnya. Berarti beliau menafsirkan makna yang dimaksud dalam hadis ini adalah para ulama. Dibawakan hadis-hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Bahwa akan tetap ada sekelompok dari umatku. Dan ini menunjukkan setiap saat dari masa ke masa dunia tidak pernah kosong dari ta'ifatul mansurah. Ini yang menunjukkan kita berharap. Yang menunjukkan kita harus berharap untuk bisa bersama mereka, bisa berjalan dengan ta'ifah mansurah. Karena mereka selalu ada. Kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah dengan datangnya ketentuan Allah di hari kiamat, datangnya angin yang lembut, yang harumnya seperti misik, lembutnya seperti sutra, tidak seorang pun yang disentuh angin tersebut kecuali diwafatkan. Tidak seorang pun yang memiliki iman disentuh angin tersebut kecuali diwafatkan. Setelah itu di dunia ini tidak disebut lagi Allah, Allah. Dan pada mereka qamatil qiyamah, pada mereka lah terjadi hari kiamat. Qanibilina azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka saat itu berakhirlah ta'ifatul mansurah. Tetapi selama ini belum datang, maka akan tetap ada. Kata Nabi, la tazal, tidak bergeser, tidak hilang, enggak akan sirna, akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Manhum, kata Imam Bukhari, humul ulama. Mereka para ulama. Berarti kita bukan ta'ifatul mansurah, tergantung. Apakah berjalan bersama mereka atau malah menentang mereka? Kalau berjalan bersama mereka, wabihi wa ni'mah, itu kenikmatan dari Allah. Kamu terbimbing bersama ta'ifatul mansurah ke jalan yang lurus. Tetapi kalau engkau justru menentang para ulama, mencercanya, mereka itu hanya taburul muhannatin, mereka itu hanya barisan para mumi, berbicara dengan ucapan-ucapan kuno, ucapan masa lalu, gak ngerti apa yang terjadi masa-masa sekarang. Astagfirullah, ini cercaan. Kurang aja. Padahal ilmu agama yang paling otentik adalah apa yang dibawakan oleh salaf. Apa yang diucapkan oleh salaf tentang Quran dan Sunnah. Ini yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Pemahaman di masa Quran masih turun. Pemahaman di masa Rasulullah SAW masih hidup. Pemahaman mereka terbimbing. Dan Allah katakan khaira ummatin ukhrijat linnas. Mereka sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Mereka sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka hendaklah kita mengambil ilmu dari mereka yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi haula ad-dhallal justru menyatakan mereka ini orang-orang kuno. Harusnya mereka itu hidup di masa lalu. Jangan hidup sekarang. Karena selalu qala fulan orang-orang terdahulu semua. Bahkan Muhammad Surur, Nain Zainal Abidin, tokoh sururiyin. Bahkan mereka sampai didisbatkan kepadanya dengan istilah sururiyah. Karena dia juga berkata hampir sama. Buku-buku para ulama kering, kaku. Isinya, qala Allah, qala Rasul. Dalil. Kering sekali. Tidak menjelaskan apa solusi atau apa perkara yang terjadi di akhir-akhir ini. Dan bagaimana kita menyikapinya. Astagfirullah. Jadi kalau isinya ayat dan hadis saja, itu dianggap kering oleh dia. Dianggap kaku. Terus, yang mana yang tidak kering dan tidak kaku, ya hadza. Dibawakan oleh dia. Contohnya, ini majalah saya. Dia bikin majalah. Berita tentang Josh Bush, tentang bentar lagi ganti Clinton. Saya menemukan satu manuskrip. Sebenarnya bukan manuskrip. Saya menemukan. Ini Salman Audah dan Muhammad Surur. Oh, kami menemukan surat yang tercecer dari rencana Josh Bush. Bisa gampangnya bisa menemukan tercecer itu intelijennya kayak apa? Mungkin diserahkan oleh mereka nih rencana kami untuk menipu sejadi itu dibanggakan dan mereka akan merencanakan begini merencanakan begitu akan merencanakan bikin pangkalan di Saudi kemudian akan membuat pangkalan lagi di sini kemudian akan menghabiskan kaum muslimin. Itu ilmu. Itu yang dianggap ilmu oleh mereka. Padahal itu berita satu. Berita bisa berubah kapan saja. Iya kan? Berita kemarin gak laku diceritakan hari ini. Iya Pak ya. Orang yang kemarin dijual sekarang laku gak? Gak laku. Kenapa? Berita kemarin itu Pak. Ngapain? Sekarang sudah beda lagi beritanya. Ya Muhammad Surur, ya Sururiyin. Kalau urusannya dengan fiqhul waqi, berita. Bisa berubah. Hari ini berbeda, besok sudah berbeda. Bahkan pagi berbeda, sore berbeda. Maka muncul koran sore. Untuk apa? Berita yang pagi ternyata sudah berubah di berita sore. Masih ada yang lebih cepat lagi. Detik. Kami update per detik. Karena berubah. Apakah itu ilmu? Itu satu. Yang kedua, kalau berita-berita, barakallahu fikum, harus ada riwayat dan sanad. Sedangkan dalam berita-berita koran, TV atau media-media lainnya, atau bahkan internet lebih mengerikan lagi, tidak jelas sanadnya. Siapa rawinya, jujur atau tidak jujur, terpercaya atau tidak terpercaya. Bahkan satu orang bisa memiliki sekian akun di Facebooknya, di Twitternya. Dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang punya 100 akun, 50 akun atau kurang atau lebih. Masing-masing membuat dusta. Ini berpenampilan sebagai pihak ini. Yang ini berpenampilan pihak musuhnya. Yang ini berpenampilan untuk apa? Untuk ngadu domba kaum muslimin. Hati-hati kalian. Bahkan kafir. Bukan muslim. Punya akun sebagai muslim. Punya akun sebagai syiah. Punya akun sebagai seorang wahabi. Untuk ngadu domba kalian. Apa itu ilmu? Hati-hati. Riwayat-riwayat berita harus jelas beritanya dari seorang yang fiqh terpercaya. Ini ternyata berita itu dibanggakan oleh Muhammad Surur. Dan ucapan para ulama dan buku-bukunya. Ini buku-buku kaku. Isinya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Astagfirullah. Kalau ayat dan hadis dibilang kering. Lantas apa yang lebih bagus dari Quran dan Sunnah? Ini dalal. Dalalul mubin. Akhirnya justru mereka mencerca para ulama, mengejek para ulama dan mengejek buku-bukunya. Khonibidina azakumullah kembali pada pembahasan kita. Kalau kita bersama para ulama, insyaAllah kita dimasukkan oleh Allah bersama mereka dalam ta'ifatul mansur. Tetapi kalau kita menentang para ulama, menjauh dari mereka, malah mencerca mereka, na'udzubillah, bisa jadi kita akan tersesat tanpa bimbingan mereka. Dalil berikutnya yang menunjukkan keutamaan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Imam Bukhari membawakan syarah dan riwayat-riwayat tentang ayat ini. Dalam judul babnya, bab qaulullah ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa amrun nabi SAW biluzumil jama'ah wa hum ahlul ilmi. Lihat judulnya. Lihat judulnya Imam Bukhari rahimahullah. Bab tentang ucapan Allah, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah, umat yang paling adil. Dan perintah nabi untuk bergabung bersama jamaah, yaitu ulama. Jamaah adalah al-ulama. Salah satu makna al-jamaah adalah ulama. Sehingga ketika ditanyakan kepada mereka, para ulama terdahulu, apa itu jamaah? Siapa al-jamaah? Dijawab Abu Bakar wa Umar. Dijawabnya Abu Bakar wa Umar. Kata mereka, Abu Bakar wa Umar sudah meninggal. Kalau begitu, Imam Fulan wa Imam Fulan. Ditunjuk Imam Fulan dan Imam Fulan. Ulama yang ditunjuk. Maka siapa yang bergabung bersama para ulama pembawa ilmu, maka dia bersama jamaah. Dan siapa yang memisahkan diri dari para ulama, berarti dia memisahkan diri dari jamaah. Dan mereka, para ulama itulah, ummatan wasata. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat. Rahimahullah. Dengan sanadnya, haddatsana Utsman bin Mansur, qala haddatsana Abu Usama, qala haddatsana Al-A'masy, qala haddatsana Abu Shalih, an Abi Sa'id bin Al-Khudri. Sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, yuja'u bi Nuhin yaumul qiyamah fayaqum. Didatangkan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hal ballagta? Apakah engkau sudah menyampaikan? Maka Nuh menjawab, na'am ya Rabb. Sudah wahai Rabbku, aku sudah menyampaikan. Fatus'al ummatuhu, maka ditanya umatnya, hal ballagakum, apakah Nuh sudah menyampaikan pada kalian? Fayaqulun, maka umat Nabi Nuh berkata, ma ja'ana min nadhirin, tidak, enggak ada datang kepadaku seorang pemberi peringatan pun. Fayaqul, maka dikatakan lagi kepada Nuh, man syuhuduka, wahai Nuh, siapa saksi-saksimu? Kamu mengatakan sudah menyampaikan, sedangkan umatmu menyatakan belum menyampaikan. Man syuhuduka, siapa saksi-saksimu? Maka Nabi Nuh menjawab, Muhammad wa ummatuhu. Saksi-saksinya adalah Nabi Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayuja'u bikum, maka didatangkanlah kalian. Thumma qara'a, kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ketika sampai pada kalimat didatangkan kalian sebagai saksi-saksi, maka dikatakan oleh Nabi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil. Yani, hendaklah kalian menjadi saksi-saksi yang adil. Dan kalian adalah saksi-saksi yang adil nanti yaumul qiyamah. Litakunu syuhada 'alan nas. Kata Allah, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Sedangkan Rasul menjadi saksi atas kalian. Kalian menjadi saksi pada umat-umat yang terdahulu. Sedangkan Rasul menjadi saksi atas kalian. Baik, ketika menjadi saksi-saksi umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, kira-kira yang akan jadi saksi yang bodohnya apa yang berilmunya? Qul sudah jelas, tidak mungkin al-juhal. Apakah kamu jadi saksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan? Nuh siapa ya? Enggak tahu dia, enggak kenal. La adri. Aku enggak tahu. Aku dengan manusia ngomong sesuatu, aku cuma ngikut. Tetapi tentunya yang akan menjawab adalah al-ulama dari umat ini. Ahlul ilm dari umat ini. Mereka lah yang akan menjadi saksi-saksi. Sebagaimana mempersaksikan la ilaha illallah adalah para ulama. Wa ulul ilmi qa'iman bilqus. Ibnu Hajar al-Asqalani mensyarah hadis ini. Dan beliau berkata, makna al-wasat adalah al-adil, adil. Sebagaimana dalam tafsir surat Al-Baqarah. Wa hasil ma fil ayat al-imtinan bil hidayah wal adalah. Inti dari ayat ini adalah pemberian Allah kepada umat ini dengan hidayah dan adalah. Hidayah dan keadilan. Amma qawluhu ila akhirih fa mutabaqatul hadis lil bab khafiyyah fa kannahu min jihati as-sifah al-madhkurah wa hiya al-adalah. Adapun kalimat berikutnya, ayat-ayat berikutnya menceritakan tentang keadilannya, keadilan umat ini. Imam Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah menyatakan, haddatsana Abu Ja'far Muhammad Ibn Amr Al-Bukhturi الرزاز قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص قال berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya Imam Ibn Battah juga meriwayatkan hadis yang sama, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. Yang tadi sebutkan zahirina alal haq. Di sini sebutkan zahirah alal din. Azizah, mulia. Tegak di atas agama dan mulia. Ila yawmil qiyamah. Kemudian beliau meriwayatkan. Dengan sanadnya sampai kepada Wahab ibn Munabbih. Sebagai syarahnya. Dinukil ucapan Wahab ibn Munabbih. Qal, siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Ta'ifatul mansurah. Qala al-faqih. Al-afif, az-zahid, al-mutamassik bis-sunnah, ulaika atba'ul anbiya fi kulli zaman. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, dan beliau ulama dari generasi-generasi salaf, dari generasi-generasi awal setelah para sahabat, menyatakan bahwa yang dimaksud dari Ta'ifatul Mansurah adalah ulama al-afif al-faqih, ahli fiqih yang menjaga dirinya. Az-zahid yang zuhud. Tetapi al-mutamassik bis-sunnah yang berpegang dengan sunnah. Ulaika atba'ul anbiya fi kulli zaman. Mereka lah pengikut para nabi sepanjang masa. Pengikut para nabi sepanjang masa. Lihat ciri-cirinya. Pertama faqih. Artinya ilmu, memiliki fiqih. Berarti termasuk golongan yang yuridullahu bihi khaira. Yang kedua, al-afif al-zahid. Menjaga diri dan zuhud. Artinya orang yang membuktikan, mempraktikkan ilmunya. Yang ketiga, al-mutamassik bis-sunnah. Yang berpegang dengan sunnah. Artinya bukan ahlul bid'ah. Kau muslimin yang saya hormati. Kadang-kadang satu dalil-dalil atau sekian banyak dalil tentang keutamaan ulama dipegang. Tapi diterapkan pada orang yang salah. Kita harus menghormati beliau dong. Dia kan ulama. Mana? Itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dia mubtadi' dal ahlul hawa. Dia bukan pemegang sunnah. Dia tukang bikin bid'ah. Mengadakan ibadah baru. Cara baru. Pemahaman baru. Pemikiran baru. Dia khawarij. Dia syiah rafidah. Dia adalah orang-orang yang na'udzubillah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Bagaimana mungkin dikatakan ulama? Mencerca salaf, mencerca sahabat. Bagaimana dikatakan ulama? Hati-hati. Kau muslim yang saya hormati. Keutamaan ulama sangat jelas, sangat banyak. Tetapi siapa yang dimaksud? Sudah kita dapatkan dari dalil-dalil yang telah lewat beberapa. Mudah-mudahan tercatat. Atau kalau enggak tercatat, terhafal. Yaitu memiliki khasyah. Karena Allah menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Juga disebutkan di sana tentang mereka, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Baru dikatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Artinya orang yang ibadah, orang yang benar-benar mempraktikkan ilmunya dengan ibadah, Dan ditambahkan lagi di sini zuhud. Adapun syarat ilmu ya jelas enggak dikatakan ulama kalau enggak berilmu, faqih. Al-mutamassik bis sunnah dan berpegang dengan sunnah itu ulama. Wa rawa aidan bi sanadihi ila Sufyan ibn Uyainah annahu qala, bahwa Sufyan ibn Uyainah berkata, afdhalun nas manzilatan yaumil qiyamah man kana bainahu wa bain khalqihi, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang menjadi perantara antara Allah dengan hambanya. Orang yang paling mulia adalah yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Siapa yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya? Para nabi, para rasul, dan para pewaris-pewaris nabi. Nabi menyampaikan dari Allah. Para ulama menyampaikan dari Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW begini, berkata Rasulullah SAW begini, berkata Rasulullah SAW begini, maka ini yang dikatakan afdhalun nas, sebaik-baik manusia adalah para ulama setelah para rasul. Diriwayatkan pula dengan sanadnya masih ucapan Ibnu Battah Al-Ukhbari dalam kitabnya Al-Ibana. Qal, bahwasanya Salamah ibn Sa'id berkata, al-ulama surujul ummah, ulama itu adalah pelita-pelita umat. Fakullu alimin misbahu zamanihi, setiap ulama merupakan cahaya di zamannya. Fihi yastadhi'u ahlu asrihi, dengan dia penduduk di muka bumi saat itu mendapatkan cahaya, mendapatkan terangnya dari pelita dia. Wa kana yuqal, maka dikatakan tentang ulama bahwa ulama tansakh makaid syaitan, bahwa para ulama itu membatalkan tipu daya syaitan. Sehingga ikhwan ibn azakumullah, yang paling dimusuhi oleh syaitan adalah para ulama. Yang paling dimusuhi oleh syaitan adalah ahlul ilmi, dan juga syaitan dari kalangan manusia, yaitu orang-orang kafir mulhidin, orang-orang ateis, atau orang-orang kafir penentang-penentang agama, atau orang-orang sesat, ahlul ahwa, ahlul bidah, orang-orang yang menentang sunnah, mereka paling benci kepada ulama. Paling jengkel. Sampai dijadikan ciri khas. Dan itu ucapan para ulama semua sepakat. Bahwa ahlul bidah, ahlul ahwa, ciri-cirinya jengkel, benci, marah pada ulama. Mengapa demikian? Dikatakan di sini oleh Salamah ibn Sa'id rahimahullah, al-ulama tansakh makaid syaitan, karena para ulama membatalkan tipu daya syaitan. Syaitan bikin tipu daya. Zukhruf al-qawli ghurura, tipu daya yang menipu. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi dijadikan musuh-musuhnya. Syaitan min al-jinn wal ins, syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, yang saling membisikkan. Saling membisikkan apa? زخرف القول غرورا. Zukhruf al-qawli ghurura adalah kata-kata yang dirangkai dan menipu. Kelihatannya indah, padahal menyesatkan. Siapa yang membongkar tipu daya ini? Para ulama. Indah kelihatannya, bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti kan jadi begini. Iya kan? Orang-orang awam, iya ya, betul juga. Ternyata bangkit para ulama, tidak. Apa yang dia ucapkan batil, bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan ayat itu. Bertentangan dengan hadis ini, bertentangan dengan hadis itu. Dibuktikan, diriwayatkan sanadnya, dibuktikan kesahihannya, dan aqwal ulama bersamanya. Gagal total. Oh, ternyata penipu dia ya. Bagaimana enggak jengkel ahlul bidah? Bagaimana enggak jengkel kelompok-kelompok sesat mau membawa, memanas-manasi, mengompori dengan berbagai macam perkara untuk mau memberontak? Ternyata kata para ulama, tidak. Bukan itu jalan keselamatan. Bukan itu jalan sunnah. Itu jalan fitnah. Jalan sunnah adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Diriwayatkan hadis pertama, hadis kedua, sampai 20 hadis. Bahkan 20 sekian hadis. Runtuh. Runtuh. Qul inna a'udzu bika min syarri ma hasad. Waqi' ibn al-Jarrah berkata. Waqi' ibn al-Jarrah itu imam, gurunya Imam Syafi'i. Yang disebutkan kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Maka dibimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Karena sungguhnya ilmu ini cahaya. Dan cahaya enggak akan diberikan pada hati yang bermaksiat. Waqi, ini yang dimaksud. Kalau Waqi ibn al-Jarrah, ashabul hadis, rahimahullah, kata mereka, lau annakum tafaqqahtum bil hadis, wahai ahli hadis, kalau kalian tafaqquh mempelajari hadis, wa ta'allamtumuhu, dan mempelajarinya, ma ghalabakum ashabul ra'yi, niscaya yang enggak akan mengalahkan kalian mereka-mereka para pengikut ra'yu, para pengikut pikirannya sendiri, para pengikut ra'yunya sendiri. Maka la Abu Hanifah fi syai'in yahtaju ilaihi illa wa nahnu narwi fihi baban min al-hadis. Tidaklah dia berbicara dengan ra'yunya satu pendapat kecuali kita riwayatkan satu bab dari hadis. Qul inna a'udzukumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kebetulan yang dicontohkan disebutkan adalah Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu, karena diriwayatkan bahwa madrasah beliau terkenal madrasatul ra'yi, lebih menonjolkan ra'yu daripada hujjah. Adapun para pembela-pembelanya berkata bahwasanya itu ada udurnya karena beliau mendapatkan hadis sedikit, maka sisanya semuanya dikias-kiaskan dengan ra'yu. Barakallahu fikum. Kalaupun kita berikan udur pada beliau, ghafarallahu lahu. Tetapi kalau sampai ucapan beliau nyampe kepada kita, bertentangan dengan hadis, mana yang dipilih? Hadis. Kata Waqi' ibn al-Jarrah, rahimahullah, kalau ahlul ra'yi menyampaikan satu pendapat dengan ra'yu, kami riwayatkan satu bab dari hadis. Dan ternyata, betul-betul, para ulama menulis, bantahan terhadap beliau, atau lebih halusnya meluruskan pendapat beliau dengan cara yang sama seperti dalam musannaf. Saya membaca persis seperti yang apa yang dikatakan oleh Waqi' ibn al-Jarrah. Bab masalah ini, qala Abu Hanifah demikian, kemudian haddatsana fulan wa fulan qala Rasulullah, haddatsana fulan wa fulan, semua hadis-hadis membantahnya. Bab kedua, qala Abu Hanifah begini, hadis yang membantahnya. Bab ketiga, qala Abu Hanifah begini, qala hadis. Kana bin na'azakumullah. Sehingga kalau belum sampai kepada Abu Hanifah hadis tersebut, beliau dimaafkan, dimaklumi, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetapi mereka-mereka ahlu ra'yi yang berpikir dengan ra'yinya sendiri kemudian mengatakan Abu Hanifah juga berkata seperti itu, fulan juga berkata seperti itu, kita katakan qala Rasulullah dengan sanadnya, dengan dalil-dalil hadisnya, dengan kedudukannya sahih, disahihkan oleh para ulama, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan ini dalam Bukhari, ini dalam Muslim, selesai. Seperti pendapat bolehnya perempuan menikahkan dirinya tanpa wali, tanpa saksi. Hampir-hampir hari ini enggak ada satu ulama pun, satu ustaz pun, satu kiai pun yang menyatakan boleh perempuan menikah tanpa wali. Iya kan? Kenapa? Pendapat beliau sudah runtuh. Dengan apa? Dengan hadis yang sangat jelas dibaca oleh seluruh kaum muslimin. La nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. Dalam riwayat, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali. Dan dua saksi. Fanibidina azakumullah. Maka dengan dalil-dalil ini, pendapat yang memakai ra'yu, tapi kan yang namanya menikah itu sama dengan dagang jual beli. Perempuan kan boleh jual beli. Itu kan akad jual beli. Saya belikan ini, saya beli ini. Ini juga sama. Saya berikan diriku, engkau membayar maharnya. Kan sama jual beli juga. Qiyas ma'al fariq, qiyas batil. Apa maknanya qiyas batil? Qiyas yang bertentangan dengan dalil. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan qiyas yang bertentangan dengan dalil. Qiyas-qiyas yang syar'i adalah qiyas-qiyas pada perkara-perkara ketika tidak ada dalil yang langsung, maka mengqiyaskan pada dalil yang lain. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan la yusaru ilal qiyas illa lidarurah. Rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, tidak memakai qiyas illa lidarurah, kecuali dalam keadaan darurat. Hadis tidak ada. Ayat tidak ada. Tidak ada yang langsung maksudnya. Yang langsung mengarah pada perkara tadi. Maka cari yang mirip. Kemudian dikiaskan. Oh, ini mirip dengan masalah itu. Kemudian dikiaskan. Tetapi kalau sudah ada dalilnya khusus, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adl, maka kias-kias tadi gugur, runtuh. Apalagi kias-kias akal yang dibawakan oleh para aqlaniyun, oleh jaringan iblis lanatullah alaih, jin. Kias-kias akli, kias-kias akal. Dulu itu pakai mahram untuk ngebosi. Maka sekarang mahramnya cukup kartu ATM, selesai. Astagfirullahaladzim. Jadi mahramnya diganti sama kartu ATM. Dajjal, kadzab. Pendusta besar. Mengatasnamakan agama. Maka ikhwan fillah azza, silakan mereka mengucapkan satu kalimat, kita narwi, kita riwayatkan sekian dalil. Demikian kata Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah. Kalian pelajari ilmu, kalian pelajari ilmu, dalil-dalil, hadis-hadis. Karena tidaklah ahlu ra'i mengatakan sesuatu, kita tinggal meriwayatkan hadis. Pernah sesuatu yang saya masih ingat waktu itu, beberapa mahasiswa berdiskusi di Jogja tentang agama. Kebetulan di kampus itu ada salah satu orang yang sudah ngaji. Begitu diskusi mereka sudah seru, kata yang satu, kalau enggak salah dalam masalah itu ada hadis sahih. Demikian. Oh, berhenti. Ada hadis, selesai. Pembahasan kedua. Mereka sudah negosi, masalah itu juga ada hadis. Seperti ini, hadisnya sahih di Qur'an Al-Albani. Atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berhenti lagi, mereka diskusi. Kalau gitu masalah ini kita diskusikan. Sampaikan lagi. Dalam masalah itu juga ada hadis sahih. Maka orang mereka berkata, kalau kamu bawa hadis terus, kita gak bisa diskusi. Kalau kamu bawa hadis terus, kami gak bisa diskusi. Karena mereka masih ada sedikit iman dalam hatinya, kalau sudah hadis gak bisa dibantah. Maka berhenti diskusinya. Tetapi bukannya senang. Marah mereka, kalau kamu bawa hadis terus, kami gak bisa diskusi. Ini bukti. Kalau mereka itu diskusi hobi. Bukan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran ada hadis, alhamdulillah. Senang dia. Tetapi yang mereka asik itu adalah ketika berbantah-bantahan dengan ro'yu itu. Bukankah. Itu mereka senang. Sehingga ketika dibawakan dalil-dalil, ya gak bisa diskusi kita. Qul inna a'azakumullah. Ini cara pandang yang salah dari mereka. Menganggap bahwasanya agama ini bahan diskusi. Padahal agama ini adalah perkara yang harus diamalkan. Kalau sudah ada buktinya secara pasti, kerjakan. Kalau ada dalilnya, kerjakan. Sehingga ambil, kerjakan. Baca, kerjakan. Itu yang namanya agama. Jangan keasikan diskusi, tidak pernah mengamalkan. Kembali pada keutamaan para ulama. Khana ibn a'azukumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dalil berikutnya adalah apa yang sudah kita singgung di muqaddimah. Tentang ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dengan sanadnya tentang dicabutnya ilmu. Qal, Imam Bukhari berkata, bab kaifa yuqbadul ilm, bab bagaimana dicabutnya ilmu. Kata Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar Ibn Hazm, undur ma kana min hadis Rasulillah faktubhu, carilah apa yang merupakan hadis-hadis Rasulullah dan tulislah semuanya. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabul ulama. Aku khawatir akan hilangnya ilmu dan lenyapnya para ulama. Wala taqbal illa haditsan nabi, dan jangan kamu terima kecuali hadis Nabi. Catat semuanya dan jangan terima kecuali hadis Nabi. Wal tafshul ilm walitajlisu hatta yu'allim man la ya'lam. Ini khalifah Ar-Rasyid, khalifah yang sangat bijak, memerintahkan pada ulama'nya, kumpulkan semua hadis, catat semua hadis, dan kemudian bikin halqah-halqah ilmu, ajarkan, sampaikan ilmu pada kaum muslimin. Aku khawatir akan hilang ilmu, aku khawatir akan lenyap para ulama. Kemudian dikatakan dengan riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innal ilma la yuhlak hatta yakunu sirran." Kata Umar bin Abdul Aziz, yang namanya ilmu tidak akan hilang kecuali ketika sudah menjadi sir. Apa sir? Tidak jahar. Sir. Itu berarti ilmu sudah hilang. Ilmunya secara tulisan di perpustakaan ada. Di maktabah ada. Bahkan bukan satu maktabah. Di kota ini ada maktabah, di sana ada maktabah, di sini ada maktabah. Tetapi yang membacanya tidak ada. Sudah hampir tidak ada yang bisa bahasa Arab. Sudah tidak ada yang bisa memahami istilah-istilah para ulama. Maka saat itu berarti ilmu telah hilang. Qanibidina azakumullah. Walaupun secara mata, kasat mata ada itu ilmu di kitab itu. Tapi siapa yang bisa memahaminya? Maka lihat ucapan Umar bin Abdul Aziz. Bahwa ilmu, la yahlak hatta yakun sirran. Ilmu itu enggak akan lenyap kecuali kalau sudah menjadi sir. Sudah menjadi sesuatu yang bisu. Enggak ada yang nyampaikan, enggak ada yang ngomong, enggak ada yang bicara, diam semua, enggak ada yang belajar, enggak ada yang ngajari. Itu berarti ilmu telah hilang. Khamilina a'azakumullah. Maka dibawakan riwayat dengan sanadnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Bahwa Allah enggak akan mencabut ilmu begitu saja dari para hamba-hambanya. Walakin biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman. Sampai ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Ru'asa'a juhalan. Maka mereka mengambil tokoh-tokoh panutan yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika mereka ditanya, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Khamilina a'azakumullah. Seorang ulama tiba-tiba menangis. Menangis sejadi-jadinya. Sampai ditanya oleh ulama yang lainnya. Ditanya oleh murid-muridnya. Ya Syekh, ma asabak, apa yang menimpamu? Asabaka syai'un min al-musibah, apakah engkau tertimpa sesuatu dari musibah? La, bukan, katanya. Walakin yus'al man la ya'lam. Tetapi lihat, telah ditanya orang-orang yang tidak alim. Ini manusia sudah bertanya pada orang-orang yang bukan ulama, yang bukan ahlinya. Wa idza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau urusan sudah diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kebinasaannya, saat kehancurannya. Maka dia menangis sejadi-jadinya. Karena ini musibah. Musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa diri pribadinya. Musibah yang lebih besar daripada musibah-musibah dunia. Musibah agama. Nanya sama orang jahil. Nanya sama ahli retorika. Nanya sama tukang ibadah tapi enggak punya ilmu. Qanibina azakumullah. Menangis dia, menangis. Karena ini bahaya sekali. Akan dijawab tanpa ilmu, fadallu wa adallu, sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tanimu, maka manfaatkanlah, ambillah kesempatan-kesempatan yang emas di masa-masa masih ada baqayal ulama, di masa-masa masih ada tersisa para ulama, alim ahlul ilmi yang mau menyampaikan ilmunya dengan gratis. Enggak perlu repot, enggak perlu bayar, enggak perlu susah. Hanya saja harus mengadakan perjalanan yang jauh ke sana kemari. Adapun majelis-majelisnya silakan. Kamu datang di masjid ini ada kajian, di masjid sana ada kajian, di masjid sini ada kajian. Di sini alim pulan mengajarkan fiqih, di sini alim pulan mengajarkan tauhid, di sana alim pulan mengajarkan hadis-hadis dan riwayatan hadis, di sini alim pulan mengajarkan usul ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah. Masya Allah. Maka barakallahu fikum, enggak ada alasan kita untuk tidak talabul ilmu. Enggak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Bahkan sekarang dimudahkan oleh Allah. Saat ini syekh bicara, ulama berbicara, saat ini pula bisa mendengar kita dari sini. Alhamdulillah. Apalagi? Apalagi yang kurang? Allah sisakan para ulama. Allah mudahkan cara pengambilan ilmunya. Dan Allah mudahkan dengan penemuan-penemuan mutakhir ini kamu bisa mendengar secara langsung. Sekarang dalam live bisa. Anu, saya enggak ngerti bahasa Arabnya. Masih dimudahkan adanya para asatidzatil kiram. Mereka mengajarkan kitabnya para ulama, menerjemahkan ucapan para ulama, menyampaikan dari para ulama. Alhamdulillah. Apalagi? Anu, tokonya nanti tutup, Ustaz. Oh, jadi toko lebih penting daripada ilmu din. Sehari atau bahkan bukan sehari, satu jam maghrib sampai isya, bas. Kamu dari pagi sampai sore dunia semua, satu jam buat agama, mencari, mengkaji, mempelajari ilmu, itu masih kurang barakallahu fikum. Masa gak bisa? Itu masih sangat kurang, masih sangat minim. Mereka, para ulama, kalau mencari ilmu betul-betul mereka tinggalkan semuanya. Dan mereka mendatangi dan mulazamah terhadap ulama tadi, duduk di tempat ulama tersebut, ambil tempat tinggal di sekitarnya, kemudian tiap ada kajian dia ikut. Dan ada seorang anak khalifah yang dalam keadaan dia memiliki 7 hari, sehari kerja. Dan tidak mengaku bahwa dia adalah anaknya khalifah. Dia menyatakan atau bekerja dan meminta biayanya 7 danik. 7 danik itu kalau diperkirakan sehari bisa untuk makan 1 danik. Maka hari kedua buat makan lagi. Sehingga sampai hari ke-7 habis 7 danik. Dia kembali kerja lagi. Kerjanya sehari. Sisanya 6 hari. Belajar. Mencari ilmu. Belajar. Sampai habis bekalnya. Kemudian kerja lagi. Dan ini dikisahkan oleh Imam Al-Jurri. Dalam kitab khusus beliau. Uraba minal mu'minin. Orang-orang asing dari kalangan mukminin. Dan di antaranya orang asing ini. Yang sampai orang yang biasa mengambil dia sebagai pekerja, mencari-cari di hari lain gak ada. Ketemunya di hari Sabtu itu. Kalau gak salah hari Sabtu. Ditanya, engkau kenapa gak pernah ada di hari lain kecuali hari ini? Padahal kerjanya rajin. Syaratnya gak susah. Pokoknya izinkan saya untuk sholat jamaah di masjid. Maka orang tadi senang sama pegawainya. Pekerjaannya ini tadi. Pekerja harian. Sampai setiap hari kamu kerja di sini ke tempat saya. Maka ketika benar-benar dia tidak hadir, ketahuan. Ditanya kemana, dicari, ternyata sakit. Bahkan sampai akan wafatnya. Dia memberikan 1 perkara, 1 permata yang besar. Berikan ini pada khalifah. Sudah meninggal. Maka orang tadi mendapatkan amanah, agak bingung, kenapa kau harus diberikan pada khalifah. Sampai ketika ada iring-iringan khalifah lewat, dia kejar. Dengan menunjukkan permata tadi. Ya khalifah, ya amirul mu'minin, ya khalifah. Ini ada amanah. Begitu khalifah melihat permata tadi, menangis. Tambah bingung orang tadi. Kenapa khalifah menangis? Ada apa dengan... Dia jawab, dia adalah anakku. Aku beri bekal ini untuk biaya hidup dia. Katanya dia mau belajar. Ternyata dia tidak gunakan sama sekali. Tidak mau menggunakan uang negara. Kerja sendiri dengan keringat sendiri. Maka dia pun ikut menangis. Karena ternyata pekerjanya adalah orang yang merupakan pangeran. Anak raja, anak khalifah. Fanifidina azakumullah. Itu beliau. Rahimahullah. Kita siapa? Anak raja? Anak gubernur? Anak Pak RT? Fanifidina azakumullah. Siapa kita? Barakallahu fikum. Dan juga sekarang ini. Di masa kita ada orang-orang yang kayak gitu. Saya tahu beberapa orang yang belajar, belajar, belajar, ngaji di pondok. Dan dia memiliki waktu-waktu tertentu, sebulan, dua bulan, hilang. Nanti kemudian belajar lagi. Ditanya, bekalnya habis. Jadi kerja lagi. Setelah dapat bekal, duduk lagi di pondok. Qanibidina azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Famizluhum fakunu. Hendaklah kalian menjadi seperti mereka. Yang berlomba-lomba mencari ilmu. Agar ilmu ini tidak hilang. Agar para ulama itu digantikan di belakangnya dengan generasi-generasi penerus. Generasi-generasi pelanjut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dengan sanadnya kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tentang hilangnya ilmu. Kata Ibn Mas'ud, kaifa antum idza lubistum fitnah aw idza labisatkum fitnah yuhramu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wa yattakhidhu an-nas sunnatan fa idza ghayyirat qalu ghayyarta as-sunnah. Kata Ibn Mas'ud, bagaimana kalian kalau kalian sudah diliputi fitnah, orang menjadi tua di atas fitnah, yang kecil menjadi besar di atas fitnah. Bagaimana keadaan kalian? Ketika manusia menjadikan fitnah sebagai sunnah, kaifa antum? Bagaimana kalian? Idza ghayyarta qalu ghayyarta sunnah. Kalau engkau berupaya untuk merubahnya, mereka akan berkata engkau merubah sunnah. Kalau engkau akan memperbaikinya, mereka akan menyatakan kenapa engkau mengganti sunnah. Ini keadaan yang mengerikan. Maka orang tadi yang diajak bicara oleh Abdullah bin Mas'ud bertanya, qalu mata dzaka ya Abu Abdurrahman? Kapan itu wahai Abu Abdurrahman? Kapan itu terjadi? Manusia diliputi fitnah. Yang dewasa menjadi tua di atas fitnah, yang kecil jadi besar di atas fitnah, kapan itu? Al, beliau menjawab, idza katsurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Ketika semakin banyak pembaca-pembaca Quran kalian, tetapi semakin sedikit fuqaha kalian. Wa kathrat umara'ukum, semakin banyak penguasa-penguasa kalian. Wa qallat abna'ukum, tapi sedikit rakyat kalian. Wa tumasitu dunya bi'amalil akhirah, dan dicari dunia dengan amalan akhirat. Dicari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Kapan terjadinya manusia diliputi fitnah? Kapan terjadinya manusia diliputi segala macam fitnah, sampai yang kecil jadi besar di atas fitnah, yang besar jadi tua di atas fitnah, sampai mereka anggapnya sebagai sunnah. Kalau dirubah, mereka mengatakan kamu merubah sunnah. Kapan itu terjadi? Kalau para ulama semakin sedikit, pembaca Quran semakin banyak, korek-korek masya Allah bagus-bagus, penghafal-penghafal Quran bagus-bagus, Tetapi fuqaha enggak ada. Berkurang, berkurang, berkurang. Fuqaha habis, lenyap. Maka niscaya fitnah akan melanda semakin banyak. Qul bi na'zakumullah. Kita tidak mengatakan hari ini sudah terjadi. Tetapi hari ini sudah terasa. Terasa. Ulama begitu sedikitnya. Tetapi pembaca Quran sangat-sangat-sangat banyaknya. Tapi rata-rata membaca tidak memahami. Membaca enggak mengerti. Kalaupun tahu artinya enggak tahu tafsirnya. Kalaupun tahu dia makna-maknanya, enggak tahu bagaimana tatbiknya, bagaimana istimbaknya, bagaimana menyimpulkan hukum-hukumnya. Maka yang terjadi fitnah, yang ini memahami dengan caranya sendiri, yang ini dengan memahami sendiri. Yang itu memahami dengan ra'yunya, yang ini memahami dengan perasaannya. Yang itu memahami dengan taklid pada gurunya, pokoknya. Yang ini memahami dengan adat istiadatnya. Pokoknya dari dulu sepertinya seperti ini. Fitnah, fitnah, fitnah. Bahkan orang-orang yang mengaku ahlus sunnah sudah mulai enggan untuk kembali pada para ulama'nya. Yang mengaku ahlus sunnah mulai enggan untuk menjauh dari ahlul dalal, dari ahlul bid'ah. Mendekat kepada ahlul dalal, menjauh dari para ulama. Siapa? Apakah ahlus sunnah benar-benar ahlus sunnah? Qulibdina azakumah fitnah. Ini namanya fitnah. Kenapa? Karena ulama' sudah semakin sedikit. Kembali pada kita. Qala, dan dikatakan kathurat umara'ukum wa qallat abna'ukum. Umara'nya semakin banyak jumlahnya. Dari mulai pimpinan bawahan sampai sekian tingkatan. Penguasa kabeh. Penguasa semua. Apa jadinya kira-kira kalau sudah demikian? Fanabina azakum akan terjadi kekacauan-kekacauan. Wal tumisati dunya bi'amalil akhirah. Akhirnya mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Pikir untuk cari dunia. Ta'lim untuk cari dunia. Ngajar untuk cari dunia. Apalagi? Nasihat untuk cari dunia. Dakwah untuk cari dunia. Ngaji untuk cari dunia. Apa bisa? Haji terjuna. Bisa. Perlombaan hadiahnya sekian miliar. Nah, saya harus bagus supaya dapat. Hanabina azakumullah. Untuk cari dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kata para ulama, sebagaimana dinukil dalam kitab Awa'iqut Talab, sungguh permisalannya seperti engkau mengambil najis dari tempat yang kotor dengan sendok dari emas mutiara dengan dihiasi permata-permata. Betapa rendahnya yang kamu cari dan betapa mulianya yang kamu pakai sebagai alatnya. Sendok yang sangat mahal berharga dengan emas mutiara dan permata diambil untuk ambil najis dari semberan, dari kotoran. Baik. Ini wallah orang yang tidak akil yang demikian. Lebih tidak akil lagi kalau dia mencari dunia dengan amalan akhirat. Amalan akhirat itu agama ini mulia sangat tingginya. Kok dijadikan alat untuk cari dunia? Dunia betapa rendahnya. La tusawi janaha ba'udha. Tidak mengimbangi sayap nyamuk sekalipun. Lau kanati dunya tusawi janaha ba'udha, kata Nabi. Enggak akan diberikan pada orang kafir syurbat hama. Kalau saja dunia ini ada nilainya sesayap nyamuk saja, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Kalau memiliki nilai sesayap nyamuk saja, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Apa maknanya? Maknanya kalau perkara ini karena tidak bernilai, maka diberikan pada orang kafir dan orang mukmin, orang baik dan orang jelek, orang yang saleh dan orang yang fasik, semua dikasih dunia oleh Allah Taala. Kenapa? Karena enggak ada nilainya. Kalau ada nilainya, tidak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. seperti dalam jannah. Seperti dalam surga memiliki nilai yang sangat tinggi. Maka ketika mereka menyatakan, berikan kepada kami minal ma, sedikit dari air. Qul inna a'udzukum billah. Atau sedikit apa yang Allah berikan pada kalian? Tidak. Innallaha harramahuma. Allah mengharamkan keduanya atas kalian. Tadi beri sama sekali. Qul inna a'udzukum min syarri ma kasabat. Maka dengan ini bahwa yang namanya agama jangan dipakai untuk mencari dunia. Jadikan agama untuk menyelamatkan diri kita dari azabullah. Menyelamatkan diri kita dari penyimpangan dan kesesatan. Dan agar agama ini menjadikan sebab kita mendapatkan dari Allah keridhaan. Mendapatkan jannahnya. Dan berjalan di atas jalan Allah, di atas jalan Rasul, di atas jalan yang lurus. Yaitu dengan kita menimbanya dari para ulama dan kemudian mengamalkannya. Menimbanya dari para ulama, mempraktekannya, menyampaikannya kepada yang lainnya. Nasallahu taufik wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang berikutnya setelah zuhur binillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.